asik lagi sehingga kau menghindar dari cintaku. Apa memang kau sudah tak sayang lagi, atau mungkin ada cinta yang lain? Apa salahku dan apa membuat

Terima kasih. miring kerami jatuh pecah berserakan. Mimpi putri milikmu seorang. di sebuah rumah seumpama air di telaga yang tanggung. Kau pukar cintaku, kau surgawi bagiku. Kau tetap dalam seharunya bunga, tak seharum namamu. Kau getarkan cintaku, kau getarkan jiwa. Kau laksana kemudi hidupku. Thank you.

Selalu Aku Terima kasih.